Sudah, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva New Palapa. Abah Nur matur suwun Tegal, terima kasih. Thank you. Subhanallah. Memori berkasih. Nanti ada tasyarus malam.